hak Allah kepada seorang, kepada hamba, yaitu supaya hamba beribadah kepadanya dan tidak mempersyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. La yasmuhu minku syai'un li ghairi. Tidak boleh diberikan kepada siapapun selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ibadah, ibadah itu hanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kata Allah, فَهَوْلَا الْمُشْرِكُونَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Kalimat فَإِلَّا disini, وَإِلَّا. Ini penjelasan terhadap hal yang sebelumnya. Ini kalimat biasanya ada sesuatu yang terbuang, sebab dia kalimat wa illa itu terdiri dari dua kata, in dengan la. In syartiyah, la nafiyah. Jadi ada sesuatu yang tidak disebut. Takdirnya wa illam yakun kama sabaq fa haula'i musyrikun. Ya. Kalau yang seperti tidak seperti yang telah diuraikan, maka kenyataannya haula'i musyrikun, mereka orang-orang musyrik itu yashhaduna anna Allah huwal khaliq wahdahu la syarika lah. Mereka yang persaksikan bahwa Allah dialah yang mencipta satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Nah, di sini beliau menekankan setelah menjelaskan keadaan orang-orang Arab bahwa keadaan mereka seperti itu. Mereka mengikrar ada melakukan ibadah. Letak kesyirikan mereka adalah di dalam masalah ibadah. Seperti yang disebutkan di sini, mereka menjadikan antara mereka dan antara Allah sebagai makhluk, dijadikan sebagai perantara. Ini kesyirikan mereka. Di antara dalil yang menguatkan hal tersebut, haulai musyrikun, orang-orang musyrikun tersebut, yashharuna, mereka mempersaksikan, anna allaha huwal khaliq wahdahu la syarika lahu. Sungguhnya Allah, dia al-khaliq. Dialah satu-satunya yang mencipta. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Wa annahu la yarzuku illa hu. Dan sungguhnya tidak ada yang memberi rezeki kecuali ia. Wa la yuhyi wa la yumitu illa hu. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali dia. Wa la yudabbiru al-amra illa hu. Tidak ada yang mengatur perkara kecuali dia. Wa anna jami'a as-samawati wa man fihinna wal aradina as-sab'a wa man fihinna kulluhum abidu. Wa tahtah tasarrufihi wa qahrihi. Dan sesungguhnya seluruh langit dan apa-apa yang ada pada langit itu, siapa yang berada di langit itu, ya, maksudnya dari para malaikat. Wal aradina as-sab'a wa man fihinna, dan di bumi yang tujuh dan siapa yang berada padanya. Kulluhum abidu, semuanya adalah hamba Allah. Tahta tasarrufihi wa qahrihi, di bawah pengaturan Allah dan di bawah kekuasaan Allah. Iya. Kata beliau, "Jika aradta ad-dalila ala anna haula'i alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadza, faqra qawlahu ta'ala." Dan kalau engkau menginginkan dalil bahwa mereka yang diterangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan ini, maka bacalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ.